Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini kita sudah akan membahas surat Al-Mu'minun ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhama annakum mukhrajun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, adakah Dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita dengan lisan orang-orang yang tidak mempercayai yaumul ba's, tentang hari pembangkitan, hari pembalasan dan hari akhirat. Mereka mengatakan, apakah mereka menjanjikan kepadamu dan mengatakan kepadamu bahwa setelah kita mati tulang belulang menjadi hancur, menjadi tanah, dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir bersama kita Ustaz Dr. Zainal Arifin MA yang akan membahas ayat ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Rijal Mahdi. Ayat 35 ini masih erat kaitannya dengan dialog antara Hud dan kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum di mana Nabi Hud diutus kepadanya. Telah terjadi dialog semenjak ayat 31, 32, 33, 34, dan sekarang kita sampai ke ayat 35. Di sini Nabi Hud dan menjadi peringatan bagi kita semua, di mana kaum kafir berkata, Aya'idukum annakum izamittum wa kuntum turabang wa izawman annakum mukhrajun. Pernyataan dari kaum kafir, orang yang tidak beriman kepada ajakan seruan Nabi Hud, mencoba menganalogika, mencoba menggunakan logika mereka, berpikir yang begitu sempit, sehingga keluar pernyataan, apakah Nabi Hud yang menjanjikan kepada kamu sekalian setelah mati dan menjadi tanah tulang belulang, kemudian nanti akan dibangkitkan dari kubur? Ini adalah pernyataan kaum kafir. Walaupun ini terjadi pada masa Nabi Hud, tapi ini bersifat universal. Artinya pernyataan ini juga masih diungkapkan oleh umat manusia pada saat ini, sehingga hari kiamat kelak nanti pun kita akan menemukan orang yang akan mempertanyakan, apakah kiamat itu ada? Apakah kebangkitan itu ada? Apakah konsekuensi setelah kebangkitan berupa surga dan neraka itu ada? Apakah surga kemudian akan menjadi tempat terakhir dan kekal di dalamnya? Ataukah neraka juga tempat terakhir bagi orang yang kafir dan kekal di dalamnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang terus saja dipertanyakan orang, sehingga kita menemukan beberapa tahun yang lalu ada orang mencoba membuat kiamat palsu tanggal 12 bulan 2 tahun 2012, bahwa dinyatakan sebagai 12-12-12 bulan tanggal 12 bulan Desember tahun 2012 sebagai kiamat, sebagai ejekan bahwa kiamat itu sebenarnya tidak ada. Mereka ingin meruntuhkan pemahaman agama, di mana seluruh agama samawi menganut paham bahwa kiamat itu ada, tetapi ketidaksiapan manusia sehingga mereka mengatakan kalaupun ada kiamat, kiamat itu hanya sebagai dunia yang berubah menuju dunia baru, di mana ada orang yang selamat sehingga dia menjadi benih untuk kehidupan selanjutnya. Itulah dugaan-dugaan manusia tentang kiamat ini. Dari sejak zaman Nabi Hud sampai sekarang, sampai hari kiamat akan ada terus orang bertanya. Tapi tetap saja Allah tidak bergeming dengan firman-Nya, dan Dia mengatakan kepada orang-orang yang beriman, sudah merupakan satu keimanan yang pokok untuk diyakini oleh orang-orang yang beriman, yaitu mengimani adanya hari kiamat. rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Kalau orang beriman dan tidak menyatakan kiamat sebagai bagian dari keyakinannya, maka di sini dapat dikatakan dia bukanlah seorang yang beriman. Maka tafsir inspirasi yang dapat kita ambil di sini, orang yang berpikir begitu sempit dan kesukaannya hanya hidup bermewah-mewah dan bersenang-senang semacam itu, tidak mengakui adanya hidup sesudah mati, dan merasa cemburu terhadap setiap orang yang menuntut perluasan cakrawalanya. Ada dua hal berdasarkan tafsir inspirasi kenapa orang tidak mengakui adanya hari kiamat. Yang pertama, karena dia mewah-mewah dan bersenang-senang di dunia ini. Bukan berarti orang yang beriman tidak boleh hidup bersenang-senang di dunia ini. Orang yang beriman pasti hidup bahagia dan senang di dunia ini sebagaimana doanya fid dunya hasanah. Tetapi di sini dia menganggap dunia sebagai tujuan hidup. Maka karena dunia adalah target dan tujuannya, maka dia mengatakan kiamat tidak ada. Yang kedua, karena dia cemburu terhadap orang yang beriman. Jadi ada kecemburuan orang kafir terhadap orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman itu dengan sukacita mau beribadah dan taat kepada Allah? Kecemburuan ini ditepis mereka dengan mengatakan, ah, kamu hanya buang waktu dengan beribadah kepada Tuhanmu, karena hari kiamat, surga dan neraka itu tidak ada. Inilah dua hal. Untuk lebih jelasnya mungkin ada Ustaz Mahdi akan menambahkannya. Ya, Masya Allah Ustaz. Tadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan dan sebab sebenarnya mereka tidak beriman tentang hari akhirat dan hari pembalasan ini adalah urusan dunia ini sebenarnya, ya kan? Setelah kita lihat tadi dalam tafsir inspirasi adalah dunia ini yang menyesatkan mereka. Karena kalau kita lihat sebelum ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa atrafnahum fil hayatid dunya, kelezatan yang mereka dapatkan di atas dunia, fasilitas hidup, kehidupan mewah, ya kan? Itulah semua yang menyesatkan mereka dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Kemudian di dalam ayat ini juga perlu kita ambil sebuah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan tulang belulang dan jasad kita yang telah dimakan oleh tanah menjadi manusia yang utuh seperti sedia kala. Karena hal itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menciptakan hal atau makhluk yang belum ada sebelumnya, Allah saja gampang menciptakannya dengan kata-kata kun. Dengan itu Allah menciptakan kun, semua bisa terjadi. Apalagi menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia, kemudian mengembalikan ruh lagi, mengembalikan jasad tulang belulang seperti sedia kala, itu adalah hal yang sangat gampang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan hal ini. Kemudian annakum mukhrajun, apakah kalian akan dibangkitkan nanti dan dikeluarkan dari kuburmu? Ini adalah satu hal peringatan bagi kita. Kalau dalam kehidupan dunia ini misalnya kita janin misalnya, kemudian menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi pemuda, dewasa, akhirnya tua dan meninggal dunia. Kenapa setelah kita meninggal dunia misalnya, dan kita mempercayai semua orang meninggal dunia, tetapi kenapa kita tidak mempercayai apa yang terjadi setelah hari peninggalan itu? Kemudian ini adalah ajakan bagi kita untuk merenungi bahwa kematian itu ada, pembalasan itu ada. Mungkin ini saja yang bisa kita ambil dan kita fahamkan pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengubah cara hidup kita. Karena kalau kita perturutkan semuanya, ini hanya sifatnya duniawi saja. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, semuanya kami mewahkan dia di dalam kehidupan dunia. Kalau kita mencari dunia, tidak akan habis-habis, ya kan? Kalau kita mencari dunia, tidak akan habis-habis sampai akhirnya kita tidak percaya kepada kehidupan yang kekal dan kehidupan yang abadi. Dan itulah tujuan hidup kita. Kita benar boleh bekerja, boleh kaya, boleh beramal, boleh bermuamalah, bermuamalah, tetapi semuanya itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari kehidupan yang kekal dan abadi insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.